Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanabiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haula'i qaumuna. Mereka itu adalah kaum kami. Ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Sekalipun mereka tidak mampu mendatangkan bukti yang jelas atas tindakan mereka. Faman adlamu mimman ifta'a 'alallahi kadzibah. Maka siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi lamma dzakaru ma manallahu bihi 'alaihim min al-imani wal huda. Iltafatu ila ma kana alaihi qaumuhum min ittikhadil alihati min dunillah famaqatuhum wa bayyanu annahum laisu ala yakinin min amrihim bal hum fi ghayatil jahdi wa dalali faqalu lawla yatun alaihim bisultanin ay bi hujjatin wa burhanin ala ma hum alaihi minal batil wa la yastati'una sabilan ila dhalik wa innama dhalika iftira'un minhum ala Allahi wa kadibun alaih wa hada a'dhamu dhulmi wa lihada qala faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadibah. Setelah Ashabul Kahfi menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada mereka berupa keimanan dan petunjuk, mereka mulai melihat keadaan kaumnya yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ashabul Kahfi marah terhadap tindakan kaumnya. Mereka menjelaskan bahwa kaumnya itu tidak berada di atas keyakinan dalam urusan mereka. Bahkan mereka berada di dalam puncak-puncak kebodohan dan kesesatan. Ashabul Kahfi berkata, mereka tidak mungkin mendatangkan bukti yang kuat, yang nyata, yakni hujjah dan bukti atas kebatilan yang mereka lakukan. Mereka tidak akan mampu menemukan jalan untuk itu. Sesungguhnya, apa yang mereka lakukan itu hanyalah sesuatu yang mereka dustakan atas nama Allah. Dan ini merupakan kedzaliman yang paling besar. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang sengaja mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya. Wa idzaltumuhum, dan ingatlah ketika kalian wahai ashabul kahfi meninggalkan kaum kalian, wa ma ya'buduna illallah, dan apa dan tidaklah mereka menyembah kecuali Allah, fa'u ilal kahfi, maka hendaklah kalian berlindung ke dalam gua. Yansurlakum rabbukum min rahmatih, Rabb kalian akan menyebarkan, membentangkan rahmatnya untuk kalian. Wahayuhayyi'lakum min amrikum mirfaqo, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan untuk kalian urusan-urusan yang kalian butuhkan. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, ay qala ba'duhum li ba'din, idza hasala lakum i'tizalu qaumikum fi ajsamikum wa adyanikum, falam yabqa illa an-najaa'u min syarrihim wa tasabbubu bil asbabil mahdiyati lidzalik, li annahum la sabila lahum ila qitalihim wa la baqa'ihim bain adhwarihim wa hum ala ghairi dinihim, fa'u ila al-kahfi ay indammu ilayh waqtafu fi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrihi in amrikum mirfaqo. Wa fi mataqaddam akhbaru annahum da'ahu biqaulihim rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada, fajama'u baina tabarri min hawlihim wa quwwatihim walintija'i ilallahi fi salahi amrihim wa du'a'i bidhalik wa baina siqati billahi annahu sayf'alu dhalik la jarama anna allaha nasara lahum min rahmatih wa hayya lahum min amrihim rifaqo, fahafidu adyanahum wa abdanahum wa ja'alahum min ayatihi ala khalqih wa nasara lahum min astana'il hasan ma huwa min rahmati bihim wa yusirru lahum kulla sababin hatta al-mahal alladhi namu fi kana ala ghayati ma yubkinu min as-siyana. Sebagian ashabul kahfi berkata kepada sebagian yang lain, ingatlah ketika kalian meninggalkan kaum kalian dengan jasad kalian dan agama kalian, dan tidak tersisa kecuali selamat dari kejelekan kaum kalian, dan menjadi sebab untuk mendapatkan itu karena tidak ada jalan bagi mereka untuk memerangi kaumnya, dan tidak mungkin mereka tinggal di tengah-tengah kaumnya karena mereka tidak seagama. Maka hendaklah kalian berlindung ke gua, yakni bersembunyi ke gua. Maka Rabb kalian akan membentangkan rahmatnya untuk kalian dan menyiapkan segala urusan kalian. Sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, Allah menghabarkan bahwa Ashabul Kahfi berdoa dengan ucapan mereka, "Ya Allah Rabb kami, berilah kami rahmat dari sisimu dan berilah urusan kami terbimbing." Mereka mengumpulkan antara berlepas diri dari kekuasaan dan kekuatan mereka dan berlindung kepada Allah dalam memperbaiki urusan mereka. Kemudian mereka berdoa memohon itu, dan di antara rasa percaya yang sangat penuh terhadap Allah bahwa Allah akan melakukan hal itu, maka pasti Allah akan membentangkan untuk mereka rahmat-Nya dan Allah akan menyiapkan segala sesuatu urusan mereka. Allah akan menjaga agama mereka dan badan mereka. Allah jadikan mereka sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi makhluk-Nya. Allah sebarkan untuk mereka pujian yang baik, dan itu termasuk bentuk rahmat Allah untuk mereka. Allah mudahkan untuk mereka segala sebab keselamatan, sampai tempat untuk tidur. Mereka mendapatkan tempat yang sangat terjaga dan terlindungi. Walihada qala. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, "Wata'a syamsa idza tala'at tazawwaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat takriduhum dzatal syimal wa hum fi fajwatin minhu." Engkau melihat matahari ketika terbit, tazawwaru an kahfihim, ya, bertolak belakang dari arah gua mereka di sebelah kanan, dan ketika terbenam juga tidak menghadap ke arah mereka tapi di sebelah kiri. Mereka berada di sebuah tempat di dalam gua itu. Zalika min ayatillah, dan itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Mayahdillah fawal muhtad, maka barang siapa yang Allah berhidayah maka dia akan mendapat petunjuk. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursida, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka engkau tidak akan mendapati baginya pembela dan orang yang membimbingnya. Ayat berikutnya, watahsabuhum aiqaba wa hum ruqud, engkau mengira Ashabul Kahfi itu sadar, bangun, padahal mereka sedang tertidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal syimal, kami bolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ai bil wasid, sedangkan anjing mereka membentangkan lengannya di pintu gua. Lawit tolak ta'alaihim lawalaita minhum firar, dan kalau engkau berusaha mengintai Ashabul Kahfi kau pasti akan lari terbirit-birit ketakutan. Walamulita minhum ru'ba, dan engkau akan diliputi rasa takut dari mereka. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri, ay hafidhahumullahu min asy-syamsi, fayassiru lahum gharan idza tala'at asy-syamsu tamilu anhu yaminan Wa inda ghurbiha tamilu anhu shimalan. Fala yanaluhum kharroha fatufsida abdanahu biha. Wahum fi fajbati min aimnal kahfi. Ay makan mutasik. Wadalika yutarriquhum al-hawa wal-nasim. Yazul annumul wahmu wa ta'adi bil makani dhajik. Khususan ma'atulil maksi. Wadalika min ayatillah addal ala kudratihi wa rahmatihim. Wa ijabati du'aihim wa hidayatihim. Hatta fi hadhil umur. Walihada qala man yahdillahu fawal muhtad. Aila sabila ila nailil hidayah illa minallah fawal hadi al-murshid lima salih darain wa mayyubalil falan tajidalahu waliya murshidah aila tajidu min mayyatawallahu wa yudabiru ala ma fi salahuhu wa la yusiduhu ilal khayr wal falah lianna Allah qad hakam alaihi bil dalal wala rada li hukmi. Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi dari matahari. Allah mengatur posisi mereka di gua. Ketika matahari terbit, Allah bikin condong ke arah kanan. Ketika terbenam, Allah bikin condong ke arah kiri. Sehingga panasnya matahari tidak mengenai tubuh Ashabul Kahfi. Yang menyebabkan kerusakan tubuh dengan sebab sengatan matahari. Mereka berada di sebuah tempat di gua. Yang tempat yang luas. Hal itu bertujuan agar sirkulasi udara lancar sehingga mereka terhindar dari suasana lembab dan terganggu dengan sebab sempitnya tempat. Khususnya mereka sangat lama tidur di sana dan itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kekuasaan dan rahmatnya terhadap Ashabul Kahfi. Mengabulkan doa mereka. Memberi petunjuk mereka. Sampai dalam perkara semacam ini. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman. Barang siapa yang Allah beri hidayah. Maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah. Kecuali dari Allah. Allah lah yang memberi hidayah. Allah lah yang membimbing untuk kemaslahatan dunia akhirat. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan mendapati orang itu pembela dan pembimbing. Yakni, engkau tidak akan mendapati orang yang membelanya, yang mengaturnya untuk kemaslahatannya. Tidak menjumpai orang yang membimbingnya ke jalan yang baik dan keberuntungan. Karena Allah Ta'ala telah memutuskan orang itu sesat. Maka tidak ada yang mampu menolak keputusan Allah. Watasabuhum ayqadu wahum rukud. Aytasabuhum ayuhan nadir ilayhim ka'annahum ayqad. Walhal annahum niyam. Qala al-mufassirun wadalika li'anna ayunahum munfatihat. Di Allah tufsida. Fannadir ilahim yahsabuhum ayqadu. Wahum rukud. Wanukalibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Wahada aydan min hifdihi li abdanihim. Li anal arbo min tofiatiha. Akalal ajsamal muttasilata biha. Fakana min qadarillahi. Anqallabahum ala junubihim yaminan wa shimalan. Biqadri ma la tufsidul ardu ajsamahum. Wallahu ta'ala qadirun ala khifdihim dal ardi. Min ghairi taklibin. Walakinnahu ta'ala hakimun. Araja an tajriya sunnatuhu fil kaun wa yurbitul asbab bi musabbabatiha. Engkau mengira ashabul kahfi itu bangun padahal mereka sedang tidur. Artinya engkau mengira wahai orang yang melihat keadaan ashabul kahfi seperti orang yang bangun padahal keadaan mereka sedang tidur. Sebagian ahli tafsir mengatakan karena saat itu mata ashabul kahfi terbuka melek. Ya. Padahal tidur tapi matanya terbuka. Ya, kayak orang lese-lesean begitu ya. Nah, leyan-leyan. Padahal tidur. Kenapa? Agar tidak rusak jasad mereka. Orang yang melihat keadaan ashabul kahfi mengira ashabul kahfi itu sedang bangun. Padahal sedang tidur. Lalu kami bolak-balik tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Ini juga termasuk bentuk penjagaan Allah terhadap tubuhnya ashabul kahfi. Karena tanah secara tabiat itu bisa memakan tubuh yang menempel dengannya. Kalau lama-lama nempel, itu bisa dimakan sama tanah. Ya. Maka termasuk di antara takdir Allah, Allah bolak-balikkan sisi-sisi tubuhnya ashabul kahfi ke kanan dan ke kiri. Padahal sesuai dengan apa ini? Ketentuan yang Allah tetapkan agar tanah tidak merusak tubuh mereka. Kalau tetap nempel terus, enggak dibolak-balik tubuhnya, maka akan dimakan sama tanah dalam waktu yang lama. Nah, padahal Allah Ta'ala mampu untuk menjaga mereka dari tanah tanpa dibolak-balik. Akan tetapi Allah Maha Bijaksana. Allah menginginkan sunnatullah yang ada di alam ini berjalan seperti yang ada. Nah, sunnatullah itu benda-benda yang ada di tanah, kalau nempelnya lama di tanah, maka dimakan sama tanah. Ya, nah. Tapi kalau bergerak, ya, enggak nempel terus, aman. Bidillah. Dan Allah ingin mengaitkan antara sebab dan musababnya. Wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid ay al qalbu alladhi kana ma ashabil kahfi asabahu ma asabahu minan naum waqta hirasatihi fakada basitun dira'aihi bil wasid ay al bab au fina'i hada khifduhum minal ardi wa amma khifduhum minal adimiyin fa akhbar annahu hammahum birrufi alladheena sarahu alaihim falaw tala alaihim ahadun lam tala qalbu rukba wa walla minhum firara wa hadha alladhi awjaba ay yabqu kull hadhihi almuddat tawilah wa hum lam yusir alaihim ahadun ma'aqrabihim minal madinah jiddan wadalilu ala qurbihim annahum lamastayqadu arsalu ahadahum yastari lahum ta'aman minal madinah wabakau fintidari fajalla dalika ala siddati qurbihim minha. Anjing ashabul kahfi membentangkan kedua lengannya di pintu gua, yakni anjing yang bersama ashabul kahfi juga tidur seperti ashabul kahfi dalam waktu yang lama ketika melakukan penjagaan. Ya. Saat itu anjingnya membentangkan kedua lengannya di pintu gua, yakni di pintu gua atau di terasnya gua. Ini bentuk penjagaan mereka dari kerusakan yang ditimbulkan oleh tanah. Adapun penjagaan yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi dari gangguan manusia, Allah menghabarkan bahwa Allah menjaga Ashabul Kahfi dengan ar-rubu, perasaan takut yang menghantui orang yang mendekati gua itu. Yakni Allah sebarkan kepada manusia kalau ada yang coba-coba ngintip-ngintip gua, maka langsung hatinya dipenuhi rasa takut, langsung gemeter, ya, langsung kabur lari ketakutan, nggak berani masuk. Oleh sebab itulah Ashabul Kahfi tetap lama dalam gua itu, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu mereka. Padahal letak gua Ashabul Kahfi sangat dekat dengan kota mereka sendiri. Adapun dalil kalau posisi mereka itu dekat dengan kampungnya, ketika mereka bangun, mereka mengutus salah seorang Ashabul Kahfi untuk membeli makanan di kota. Mereka tetap di gua menunggu kedatangan temannya yang beli makanan. Ini menunjukkan bahwa posisi kota sangat dekat dengan apa ini? Guanya. Enggak pakai kendaraan, jalan beli makanan gitu ya. Nah, itu menunjukkan posisinya dekat. Tapi kok enggak ada yang bisa masuk? Kok enggak ada yang mampu untuk membongkar misteri Ashabul Kahfi? Ternyata di gua itu diliputi rasa takut bagi orang-orang yang dekat-dekat dengan gua itu. Dekat langsung ketakutan, langsung lari terbirit-birit. Ya. Nah, seperti ada sesuatu ya yang menakutkan. Nah, itu adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Ashabul Kahfi dari gangguan manusia. Nah, ayat berikutnya yang ke-19. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Yang demikian itu kemudian kami bangunkan Ashabul Kahfi agar satu sama lain saling bertanya-tanya. Qala qa'ilum minhum, kam labistum? Salah seorang dari mereka bertanya, sudah berapa lama kalian tinggal di sini? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, paling kami istirahat di sini sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka mengatakan, Rob kalian yang lebih tahu berapa lama kalian istirahat atau tidur di sini. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhil madinah. Utuslah salah seorang dari kalian dengan membawa uang kertas ini ke kota. Falyanzur ayyuhu asqa ta'aman. Hendaklah dia melihat mana makanan yang paling lezat untuk dibeli. Falyatikum birizqi minhu. Supaya dia datang dengan membawa rezeki dari Allah. Walyatalatof. Dan hendaklah dia bermain lembut, ya. Wala yusiranna bikum ahada, agar tidak ada orang yang menyadari keberadaan kalian. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Karena kalau mereka tahu keberadaan kalian, mereka akan merajam kalian sampai mati. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka memaksa kalian kembali ke ajaran agama kalian yang lama. Walan tuflihu idan abada. Sehingga kalian tidak beruntung selama-lamanya. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Yaqulu ta'ala. Wa kadhalika ba'asnahum. Ay min naumihim at-tawil. Liyatasa'alu bainahum. Ay liyatabahathu. lil wukufi alal haqiqati mimuddati lubthihim. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami membangunkan mereka, yakni membangunkan Ashabul Kahfi dari tidurnya yang panjang, agar satu sama lain saling bertanya-tanya untuk mengetahui dengan jelas berapa lama mereka tidur. Qala qailu minhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'd yawm. Wa hadha mabniyun 'ala dhannil qa'il. Wa ka'annahu waqa'a 'inda istibah fi tuli muddatihim. Fa li hadha qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Faruddu al-ilma ila al-muhit ilmuhu bi kulli syai' jumlatan wa tafsila. Wallahu ta'ala ba'da dhalika atla'ahum ala muddati lubthihim li'annahu ba'dahum yatasa'alu bainahum wa akhbar annahum tasa'alu wa takallamu bi mablaghi ma indahum wa sara akhiru amrihim al-istibah fala budda ayakuna kat akhbarahum yaqinan alimna dhalika min hikmati fi ba'dihim wa annahu la yaf'alu dhalika abada wa min rahmatihi biman talaba ilmal haqiqah fil umur al-matub ilmuha wa sa'ali dhalika ma amkanahu fa inna allaha yuwaddikhu lahu dhalik wa bima dhakar fima ba'dahu min qawlihi wa kadhalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'da allahi haq wa anna sa'ata la riba fiha. Salah seorang dari mereka berkata, "Berapa lama kalian tidur di sini?" Mereka menjawab, "Kita tidur di sini paling sehari atau setengah hari." Hal ini berdasarkan prasangka orang yang bertanya. Sepertinya mereka mengalami ketidakjelasan tentang berapa lama mereka tidur. Oleh sebab itulah mereka berkata, "Rob kalian yang lebih tahu berapa lama kalian tidur di sini." Mereka mengembalikan ilmu tentang masalah itu kepada Allah yang maha luas ilmunya, meliputi segala sesuatu secara global ataupun secara rinci. Nah, barangkali Allah Ta'ala setelah itu menampakkan kepada mereka berapa lama mereka tidur. Terbukti Allah membangunkan mereka supaya mereka bertanya satu sama lain, dan Allah mengabarkan mereka benar-benar saling bertanya, saling berbicara dengan kapasitas ilmu yang ada pada mereka. Dan akhir dari kesimpulan mereka ialah mereka enggak jelas berapa lamanya. Maka harus ada pihak yang mengkhabarkan secara yakin, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui hal itu dari hikmah Allah ketika membangunkan Ashabul Kahfi, bahwa Allah tidak melakukan hal itu secara sia-sia, dan termasuk rahmat Allah kepada orang yang menuntut ilmu sampai mengetahui hakikat dari perkara yang ingin diketahui ilmunya, dan berusaha sedapat mungkin untuk mengetahuinya, maka Allah pasti akan memberi penjelasan tentang masalah itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan setelah itu dalam firman-Nya, demikianlah kami bikin mereka tahu bahwa janji Allah pasti benar, dan hari kiamat tidak diragukan lagi, pasti terjadi. Falaula annahu hasala al-ilmu fi halihim lam yakunu dalilan ala ma dzakara. Tsumma innahum lamma tasaalu bainahum wa ja'a minhum ma akhbara Allah bih arsalu ahadahum bi warikihim ay bidarahim allati kanat ma'ahum liyastariya lahum ta'aman ya'kulunahu minal madinati lati kharaju minha wa amaruhu ayatakhayyar minat ta'ami askahu ay atyabahu wa aladdahu wa italattofa fi dahabi wa syirahi wa iyabi wa yakhtafiya fi dalik wa yukhfi hal ikhwani wa la yusiranna bihim ahada wa dakaru al-mahdur min itila'i ghairim alaihim wa duwarim alaihim annahum baina amrain imma rajmu bil hijarah fayaqtulunahum asna'a qatlatin dihankihim alaihim wa aladinihim wa imma ayyuftinuhum an dinihim wa yarduhum fi millatihim wa fi hadhil hal la yuflihuna abada bal yusirun fi dinihim wa dunyahum wa ukhrahum wa qad dallat hadhil ayatani ala iddati fawaid. Taib. Seandainya diketahui tentang keadaan mereka, maka tidak bisa dipakai sebagai dalil atas apa yang Allah sebutkan. Kemudian ketika mereka saling bertanya satu sama lain, dan terjadi dari mereka apa yang Allah kabarkan, mereka mengutus salah seorang dari temannya dengan menggunakan uang kertas, yaitu uang dirham, yang mereka bawa agar membeli makanan untuk mereka makan di kota yang mana mereka kabur darinya. Mereka memerintahkan utusan itu untuk membeli makanan yang paling lezat, yang paling enak, dan hendaklah bersikap lemah lembut ketika pergi, ketika membeli makan, ketika kembali, dan menyamarkan urusan itu, menyamarkan keadaan teman-temannya supaya tidak ada orang pun yang mengetahui keadaan mereka. Mereka mengingatkan sesuatu yang harus diwaspadai ketika ada yang tahu keadaan mereka, ketika ada yang mengetahui keberadaan Ashabul Kahfi, karena mereka berada di antara dua perkara yang sulit. Ketangkap akan dirajam dengan batu, dan mereka akan membunuh dengan pembunuhan yang paling keji, karena menolak, dan menolak mereka, ya, di hankihim alaihim wa ala dinihim. Kemungkinan yang kedua, mereka akan memfitnah agama Ashabul Kahfi dan berusaha untuk memurtadkan kembali dalam keadaan seperti ini. Ashabul Kahfi tidak akan beruntung selamanya, akan rugi agama, dunianya dan akhiratnya. Nah, wa qad dalat hadhil ayatani ala iddat fawaid. Dua ayat ini menunjukkan beberapa faedah. Minha al-hasu alal ilmi wa ala mubahasa fi di qaulillah ba'athahum bi ajli dzalik. Yang pertama, anjuran untuk menuntut ilmu, untuk membahas dan memurja'ah ilmu, karena Allah Ta'ala membangunkan mereka dari tidurnya yang lama untuk urusan tersebut, untuk mengecek kebenaran, ya, dengan ilmu. Wa minha al-adab fi man istaba 'alaihi ilmu ayyardahu ila 'alimi wa yaqifa inda haddih. Yang kedua, termasuk adab bagi orang yang masih belum jelas tentang ilmu sesuatu, untuk mengembalikan kepada orang yang berilmu, dan dia tetap berada di batas kemampuannya, diam, tidak ikut berkomentar, dikembalikan kepada yang berilmu. Wa minha sihhatul wikalah fil bai' atau wakalah fil bai' wa syi'a wa sihhatish syirkah fi dalik. Yang ketiga, sahnya mewakilkan kepada seseorang dalam urusan jual beli dan juga dalam urusan kerjasama atau syirkah. Wa minha jawazu akli thayyibat wal mata'im alladzidah idza lam tahris ila haddi israf al mahni anhu liqalihi falyanzur ayu asqatu ama falyati kubiris kiminhu wa khususan idza kan insan la yulaimu illa dalik wal ala hada umdatun kathir min al mufassirin al qailin bi anna haula'i aulad muluk liqaulihim amara bi asqal atimah allati jarat adatul aghnia al kibar bitanawuliha. Yang keempat, boleh makan yang enak-enak, makanan yang lezat-lezat, yang penting tidak berlebihan yang dilarang. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka lihatlah mana makanan yang paling lezat, supaya dia bisa datang kepada kalian dengan rezeki yang Allah berikan. Khususnya kalau orang itu memang terbiasa makan enak. Barangkali ini menjadi patokan kebanyakan ahli tafsir yang berpendapat bahwa ashabul kahfi itu adalah anak-anak keturunan raja. Karena mereka menyuruh temannya untuk beli makanan yang paling enak. Yang mana beli makanan yang enak merupakan kebiasaan orang-orang kaya, orang-orang besar ya, yang biasa menikmatinya. Wa minha al-hathu ala taharus wal istifa wal bu'ti an mawaqil fitan fid din wastimalil qitman fi dalik ala insan wa ala ikhwanihi fid din. Yang kelima, anjuran untuk bersembunyi dan menjauh dari tempat-tempat fitnah yang bisa merusak agama. Dan persembunyian itu hendaknya tetap dilakukan untuk keselamatan diri seseorang dan teman-temannya dalam rangka menjaga agama mereka. Wa minha shiddatu raghbati haula al-fitnah fid-din wa firarihim min kulli fitnah fi dinihim wa tarkihim awtanahu fillah. Yang keenam, ashabul kahfi merupakan pemuda yang sangat mencintai agamanya. Mereka lari dari setiap fitnah yang bisa merusak agama mereka sampai rela meninggalkan kampung halamannya karena Allah. Wa minha dzikru mastamalai asyar mil madar wal mafasid ad-da'iya li bughdih wa tarkih wa an hadhi tariqah ya tariqatul mu'minin al mutaqaddimin wal mutaakhirin liqalihim wa la tuflihu idza abada. Yang ketujuh, menyebutkan apa yang akan didapatkan kalau melakukan kejelekan berupa madarat dan mafsadah ya, yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah. Dan ini merupakan metode orang-orang yang beriman, baik yang lalu maupun yang akan datang. Berdasarkan ucapan mereka, kalian tidak akan beruntung selamanya kalau melakukan tindakan yang membahayakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, kita ambil faedahnya setelah adzan isya. Taib. Tafadhal. Taib, barakakum. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Butlanu ibadati ghairillah. Butlanu ibadati ghairillah. li'adami wujudi dalilin akliyin au nakliyin alaiha. Li'adami wujudi dalili akliyin au nakliyin alaiha. Batilnya beribadah kepada selain Allah karena tidak ada dalil akal maupun dalil nakli yang membenarkannya. Wadzalika qauluhu laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mereka tidak akan mampu mendatangkan hujjah yang jelas atas tindakan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu tsaniyah. Asyirku dzulmun wa kadzibun 'ala Allah taala. Bal huwa a'dhabu dhulmi. Kesyirikan adalah bentuk kedzaliman dan kedustaan atas nama Allah. Bahkan kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Wadzalika qauluhu faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Wadzalika qawlu ta'ala faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang berani berdusta atas nama Allah. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Masru'iyatul hijrah fi sabilillah. Syariatkan hijrah dalam rangka berjuang di jalan Allah, yakni orang-orang di negeri Ashabul Kahfi, mereka adalah orang-orang kafir musyrik yang jahat. Dalam keadaan Ashabul Kahfi minoritas, tidak diberi kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu disyariatkan hijrah, ya, untuk mempertahankan agama mereka dan dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ar-rabi'ah. Fadilatu al-iltija'i ila Allah Ta'ala. Fadilatu al-iltija'i ila Allah Ta'ala. wa kifayatullahi man laja ilaihi. Wa kifayatullahi man laja'a ilaihi. Keutamaan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mencukupi orang-orang yang berlindung kepadanya. Wadhalika qawluhu ta'ala, fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhajik lakum min amrikum mirfaqo. Al-Faidatu Arabiyah, faidah yang keempat. Al-Faidatu Al-Khamisah, faidah yang kelima. Anna Allah Ta'ala Hafidho Ashab Al-Kahfi wa qalbahum min al-arbi taklibi ajsamihim, taklibi ajsamihim, wa minal adamiyina birubbi. Anna Allah Ta'ala hafidha ashab al-kahfi wa kalbahum minal arbi bitaklibi ajsamihim wa minal adamiyina birubbi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ashabul Kahfi dan anjing mereka dari panah dengan cara membolak-balikan tubuh mereka dan menjaga mereka dari gangguan manusia dengan ar-rubu, rasa takut bagi siapa saja yang dekat-dekat dengan gua Ashabul Kahf. Sehingga enggak berani masuk. Baik, al-faidah itu as-sadisah. Kalian lihat dalam tafsir As-Sa'di. Al-hasu alal ilmi wa alal mubahasati fi liqaulillahi ba'athahum li ajli dhalik. Anjuran untuk menuntut ilmu. Anjuran untuk membahas atau memurajaah ilmu, mengkaji ilmu. Karena itu merupakan tujuan Allah membangunkan Ashabul Kahf. Tidur lama dibangunkan supaya mereka mengetahui ilmu tentang berapa lama mereka tidur untuk mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, merupakan isyarah agar kita semangat dalam menuntut ilmu agar bisa mengetahui hakikat kebenaran sesuatu, ya, dengan dalilnya, ya, dibahas, dikaji sampai benar-benar ketemu jawabannya, ya. Barakallahu fikum. Al-faidah itu as-safiyah. Al-adabu fi man istabaha alaih ilmu ayya ruddahu ila alimihi wa ayya qifa inda haddihi. Di antara adab yang baik, orang-orang yang samar atas ilmu sesuatu, hendaknya menanyakannya kepada orang yang mengilmuinya, ya. Enggak disimpulkan sendiri, tanyakan kepada yang berilmu. Dan dia tetap dalam batas dirinya, yakni tidak ikut berkomentar karena sampai di situ kemampuannya, ya. Jadi kalau sedang mempelajari ilmu kok dia enggak paham, dia enggak tahu jawabannya, enggak tahu dalilnya, enggak tahu duduk permasalahannya, berarti samar perkara itu baginya, ya. Termasuk adab ialah dia tanya kepada yang berilmu tentang masalah itu. Dia tetap berhenti pada batas kemampuannya. Yakni tidak ikut menyimpulkan. Tidak ikut ngarang-ngarang sendiri. Ya sudah. Ya Allah, Allah tahu. Tanya yang berilmu. Masya Allah, kalau ini dilakukan, enggak akan ada fitnah, ya. Gak akan ada kekacauan. Jadi orang-orang itu tahu batas kemampuan ilmunya. Gak tahu, wallahualam. Tanya kepada yang tahu. Oh, begitu. Yang jadi kacau itu kalau gak berilmu, tapi sok berilmu, ya. Nah, gak paham, dipaham-pahamkan. Gak paham, gak jelas, gak tahu dalilnya. Nyimpulkan sendiri, ngomong sendiri tanpa ilmu. Ini bikin kacau. Al-faidatu asaminah. Sihatul wakalah fil bay' wasyirah. Wasihatu syarka fi dalik. Dalam jual beli itu boleh ada wakalah, perwakilan, ya, itu mewakili pihak yang membeli, mewakili pihak yang menjual, itu enggak masalah. Wakil itu sama dengan pelaku jual beli tadi. Kalau kita sebagai pembeli, ya, nyuruh orang. Di orang yang kita suruh, berarti wakil kita, itu statusnya sama dengan kita sebagai pembeli. Orang yang jualan, kemudian nyuruh orang jaga tokonya, ya, untuk jualkan barangnya, sama dengan penjual. Statusnya, sah, gak masalah. Baik. Juga sah kerjasama dalam masalah itu. Nah, dalam jual beli, ya, kerjasama sah, ya, termasuk kalau ada perwakilan, perwakilannya juga sah. Nah, al-faidah itu atasiyah, faidah yang ke-9, jawazu akli tayyibat wal mata'im alladziza wal mata'im alladziza idza lam takhruj ila hadil israf al manhi anhu. Boleh makan yang enak-enak, makan yang lezat-lezat. Yang penting tidak sampai kelebihan yang dilarang, ya. Nah, apalagi kalau dia memang kaya, punya uang, biasa makan enak, ya. Kalau makan yang gak enak langsung muntah. Gak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan. Biasa makan sate dikasih tempe muntah. Biasa makan mewah dikasih makan ala kadarnya, enggak masuk. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang makan enak, makan lezat, dalam keadaan itu, mampu beli, enggak utang sana, utang sini. Ya, nah, enggak memaksakan diri, ya kan? Boleh-boleh saja. Karena dalam ayat ini, ternyata menurut para ulama ahli tafsir, ashabul kafi ini adalah anak-anak bangsawan, ya. Buktinya ketika nyuruh temannya, kamu tolong ya ke kota beli makanan yang paling enak, yang paling lezat. Oh gitu, ya. Nah, bukan yang murah, ya. Teman tanya, bukan. Tapi paling enak, paling lezat, ya. Nah, palian dur ayu askato ama. Askato aman, ya, seperti yang dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di tadi. Masya Allah. Atyabahu wa aladdahu. Yang paling enak, yang paling lezat. Jadi gak apa-apa, kalau kalian punya duit, ya, atau petugas yang keluar, titip, misalkan. Titip, ya. Tolong belikan makanan yang paling enak, paling lezat di Sidayu. Nah. Mahal, enggak apa-apa. 1 porsi 100.000, enggak apa-apa. Saya 4 porsi. Nah. 1 untuk saya, 1 teman saya, 1-nya lagi untuk Ustaz. Satunya lagi. Nah, terserah Ustaz untuk siapa. Nah. supaya Ustaz tahu makanan yang paling enak itu apa. Ya, nah, nggak masalah kalau punya uang ya, yang penting tidak apa ini israf, paham ya? Nah, israf itu uang sakumu cuma 500.000, kemudian sehari engkau habiskan, habis itu gigit jari. Beli makan 500.000, padahal untuk sebulan, dipakai untuk sehari, itu namanya israf. Ya, nah, berlebihan berarti. Makanya, tergantung ya, masing-masing. Kalau kantongnya tebel, naam. Kalau kantongnya tipis, ya harus disesuaikan dengan kemampuan ya. Nah, Pak Rafikum. Titip, tempe penyet, itu saja. Ya, nah. Ya, nah, Pak Rafikum. Beda, harganya beda. Tempe penyet sama iga penyet. Beda, ya. Nah, soto tahu sama soto daging, beda. Nah, tergantung konsepnya ya. Nah, enggak masalah. Yang penting tidak berlebihan. Baik, al-fa'idatu al-asyrah. Al-hathu ala taharruzi wal istighfa wal budi an mawaqil fidan fid din wastimalil qidman fi dhalik alal insan wal ikhwani fid din. Anjuran untuk bisa menjaga diri, menjauhi tempat-tempat fitnah yang bisa merusak agama, dan menggunakan kerahasiaan itu untuk keselamatan diri seseorang dan teman-temannya, agar aman agamanya, ya. Jadi kalau kondisinya sudah benar-benar parah, agama bisa rusak kalau kita bersama dengan masyarakat misalkan ya, maka harus menjauhi tempat-tempat itu. Istilahnya uzlah ya, untuk menyelamatkan agama kita. Nah, gak usah pakai woro-woro kebadaan kita dan teman kita. Yang penting aman. Ya, nah, itulah sebabnya kalian harus bersyukur di pondok, ya. Nah, kalau keluar dibatasi, keluar harus izin, ya. Nah, karena kalau bebas keluar tanpa batas, khawatir merusak niatan kalian untuk pondok, merusak akhlak dan agama kalian. Na'udzubillah min dzalik. Al-fa'idah al-hadi'asrah. Fa'idah yang ke-11. Siddatu raghbati ha'ulail fityah fid din. Wa firarihim min kulli fitnah fi dinihim. Wa tarkihim awtanahum fillah. Para pemuda Ashabul Kahfi, para pemuda Ashabul Kahfi, mereka sangat mencintai agamanya. Mereka rela lari dari setiap fitnah untuk menyelamatkan agama mereka. Mereka rela meninggalkan kampung halaman karena Allah, untuk menyelamatkan agama mereka. Nah, ini sikap yang harus kita tempuh di saat keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat tidak mempengaruhi mereka, malah kita yang terpengaruh. Kita jadi rusak, dirusak. Nah, ya. Maka dalam posisi seperti itu, kita apa ini? Harus lebih menyelamatkan agama kita daripada rumah kita. Rumahnya dijual saja, pindah ke tempat yang aman. Seperti itu bahasanya ya. Kalau yang ini malah enggak dijual, tinggal gitu saja rumahnya ya. Nah, kenapa? Kalau pakai dijual, nanti sering kontak, komunikasi, maka bocor tempat persembunyiannya. Akibatnya, wah bahaya. Ketangkap, akan dirajam sampai mati. Atau dipaksa kembali ke ajaran yang lama, yaitu kekafiran dan kemusyrikan. Nah, sehingga mereka rela meninggalkan kampung halaman karena Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ats-tsaniyatu asrah. Faedah yang ke-12. Dzikru mastamal 'alai syarr nal madar wal mafasid. Ad-da'iya li bughdihi. Wa tarquhu. Wan hadi tariqah ya tariqatul mu'minin al mutaqaddimin wal mutaakhirin diqaulihim walan tuflihu idan abada. Kejelekan itu, kejahatan itu ya, atau menyebutkan dampak dari kejahatan berupa madarat dan mafsadah yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah, meninggalkan kejelekan tadi, dan ini merupakan cara yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman, baik yang dulu maupun sekarang. Berdasarkan ucapan mereka, kalian tidak akan beruntung selamanya kalau ketangkap ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, apakah ashabul kahfi ketika bangun dari tidurnya wajahnya tidak berubah menjadi tua? Tidak. Masih muda seperti semula. Tidak menjadi kakek tua yang umurnya 309 tahun lebih. Tidak ya. Kalau langsung tua ya langsung jelas. Oh, berarti kita sudah lama. Ratusan tahun di sini. Kamu sudah ompong. Kamu sudah berubah semua, keriput. Nah, ya sudah itu enggak menunjukkan kekuasaan Allah ya. Nah, dia tetap itu. Makanya tanda kekuasaan Allah sebelah situ. Tidurnya lama, enggak rusak fisiknya, matanya melek terus, ya kan? Pikirannya orang melek, enggak tidur, ya kan? Fisiknya tetap muda. Tubuh bagian mana yang najis pada anjing? Nah, itu liurnya, mulutnya, ya. Ini pendapat jumhur fuqaha. Adapun sebagian fuqaha yang lain mengatakan bahwa enggak ada yang najis ya pada tubuh anjing itu. Adapun kalau kotoran ya jelas. Kotoran binatang yang haram dimakan itu najis, ya. Nah, ataupun perintah untuk mencuci bejana yang dijilat anjing 7 kali, yang pertama dengan tanah itu ta'abudiyah, gitu, ya. Ya, karena ada urusan ta'abudiyah murni karena ibadah, ya. Jadi bukan karena najisnya. Tapi kalau menurut jumhur fuqaha, justru itu menunjukkan apa ini? Kenajisannya. Sampai disuruh cuci 7 kali. Yang pertama dengan apa ini? Tanah. Itu menunjukkan najisnya mughalladhah. Najis yang berat, parah. Berapa lama ashabul kahfi hidup setelah mereka bangun dari tidur selama 309 tahun? Wallahu ta'ala al-biswab. Tidak ada penjelasan. Ya? Nah, apakah setelah itu langsung mati lagi semua? Ataukah masih lama hidup? ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak ada penjelasan tentang masalah itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jazakumullah khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.